Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir datangnya dari hamba Allah dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, mohon maaf kalau ala fakir kurang sopan. Saya mau bertanya, saya kerja di rantau. Kalau mau mandi harus ke tempat WC umum dan ada dua tempat. Dan setiap mau mandi, bos suruh saya harus mandi ke tempat yang paling dekat. Dan WC yang dekat itu yang punya kamar kecil pelihara anjing. Dan lama kemudian saya mengetahui anjingnya itu minum di ember yang biasa saya pakai istinja. Apakah najisnya dimakfu Buya? Dan kalau najis mughalladzah. Setelah lama kemudian saya pulang dan mensucikannya di rumah. Dan saya ambil debu. Yang pertama saya balurkan, maaf, ke kemaluan sampai kaki hampir seluruh badan. Terus dibasuh air 6 kali sampai lebih karena waktu itu sekalian mandi. Apakah saya sudah sah hilang najis mughalladzahnya Buya? Yang pertama adalah jika Anda mampir ke kolamnya orang yang punya anjing, apakah serta-merta kolam tersebut jadi najis? Bahkan biarpun anjing itu sering naik ke situ lalu menjilat. Sebab yang menjadikan najis anjing adalah jilatannya, dan segala bebasahan yang nempel di badannya adalah najis. Kering dengan kering tidak akan pindah najis. Anda memeluk anjing yang kering tidak akan najis badan Anda. Anda kering, anjing kering, maka najis tidak akan pindah kepada Anda. Saya peluk anjing tidur di bangkuan saya, anjing kecil. Dia kering, saya kering, maka setelah saya gusah, baju boleh saya gunakan untuk sholat. Setelah saya usir, boleh saya gunakan untuk sholat. Karena kering tidak, dengan kering tidak pindah najis. Tapi kalau anjing itu basah atau saya basah, anjing kering, berarti salah satu basah, berpindahlah najis. Baju saya basah, ketumpangan anjing, maka menjadi baju saya najis. Ini pernah kami hadirkan dalam fikih praktis, masalah najis yang hanya ada 7 itu. Kemudian, jika anjing menjilat air, maka air itu akan menjadi najis dengan catatan. Air itu adalah air sedikit. Yang kedua, Anda yakin dia telah menjilatnya. Anda melihat ada air hanya satu gelas atau satu bak kecil, lalu Anda melihat dijilat oleh anjing. Maka air itu akan menjadi najis biarpun tidak berubah. Karena air sedikit itu kalau terkena najis akan berubah menjadi najis biarpun tidak berubah. Air yang kurang dari 2 kullah, dalam madhab kita Imam Syafi'i, air yang kurang dari kullah kalau kemasukan najis apapun akan berubah menjadi najis biarpun tidak berubah. Dijilat anjing, wah anjing itu buat sikat gigi kan bersih anjingnya tuh, tetaunya lidahnya jilat, bersih, gak ada perubahan. Airnya air sedikit, maka air itu menjadi najis. Kenapa? Air sedikit terkena najis. Tapi kalau airnya banyak lebih dari 2 kullah. 2 kullah ini memang penerjemahan 2 kullah itu berbeda-beda pendapat. Mulai dari 1 kullah mengatakan 160 sampai 180, ada sampai mengatakan 230 liter. Mana yang benar? Karena terjemahan ini. Maka kita ambil tengah-tengah antara 200-216. Antara itulah. Kalau sudah Anda punya air menggenang kurang lebihnya 200 liter, maka biarpun anjing mandi ke situ lalu naik lagi, air tidak akan berubah jadi najis. Jangankan kok cuma jilat. Anjing yang begitu, ya. Bahkan kencing sekalipun anjingnya di situ. Asalkan tidak ada perubahan. Air yang banyak terkena najis asalkan tidak berubah, tidak akan menjadi najis. Anda punya kolam gede, kalau ukuran meternya kurang lebih 60 satu dirak seperempat itu ya 60, ini berapa, 60 70 kurang lebih 60 panjang, lebar, dalam. Kalau sudah sampai 100 kolam gede, ada anjing kepanasan lalu nyebur di situ, habis itu naik lagi, ya kan? Maka bagaimana hukum air tersebut? Hukum air tersebut adalah asalkan tidak berubah tetap suci. Karena air banyak tidak akan berubah menjadi najis kecuali jika berubah karena najis tersebut. Jelas? Dan syaratnya pun berubah dengan air banyak kalau kemasukan najis tidak akan berubah menjadi najis. Air banyak yang lebih dari 2 kolah, 200-an liter tadi lo lebih. Air banyak jika kemasukan najis, apakah anjing atau yang lainnya, tidak akan menjadi najis kecuali berubah warnanya atau rasanya atau baunya karena najis. Kita pinggirkan air banyak. Air sedikit kalau kesentuh najis, apakah najis mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah, najis berat, ringan ataupun sedang, kalau kesentuh saja dengan yakin Anda melihat, maka Anda melihat dengan yakin anjingnya menjilat bak kecil Anda, air jadi najis. Baik, tapi kalau Anda tidak melihat, kayaknya oh anjing tadi kayaknya masuk kamar mandi, airnya cuma satu bak kecil, kayaknya kamar mandi, kayaknya, kalau kayaknya enggak akan berubah menjadi najis. Memangnya kalau kamar mandi harus minum di situ? Kan kadang ngambil yang di bawah lebih mudah bagi anjing daripada di atas. Ngapain nongkrong-nongkrong di atas anjingnya kan? Dia tidak bisa mikir. Maka selagi Anda tidak yakin, Anda tidak usah mikir. Maka bagi yang bertanya, apa yang Anda lakukan adalah sah karena Anda tidak melihat. Kecuali setelah berapa tahun, setelah beberapa minggu Anda sering mandi di situ, baru Anda melihat anjingnya naik minum di situ. Baru kalau memang airnya sedikit, setelah itu Anda tidak boleh wudhu di situ. Karena apa? Karena Anda tahu yakin airnya sedikit, anjingnya menjulurkan mukanya ke jilat. Air sedikit, tapi kalau airnya banyak tetap sah. Ini yang pertama. Yang kedua, cara mensucikan dari najis anjing dan babi. Ini kan pertanyaannya, kenapa harus saya tumpangi dengan cara? Sebab caranya salah. Ada itu, berlumuran lumpur dulu. Bukan begitu, Anda korengen nanti. Apa lumpur dikolesi di mana tadi? Lumpurnya dioleskan di alat khususnya dan segala macam sampai kaki. Cara mensucikan kena najis, anggap saja Anda tahu anjing nyebur di kolam kecil, airnya kurang dari 2 kulah, kurang dari 200, Anda kemudian terkena, Anda wudhu, berarti badan Anda kena najis mughalladhah. Gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah Anda guyur badan Anda 7 kali guyuran merata, 7 kali guyuran merata, 7 kali guyuran merata. Salah satunya guyurannya Anda campur debu, bukan debu Anda tempelkan di badan. Salah satunya Anda kasih debu, sunnahnya bukan yang terakhir. Kalau yang terakhir Anda campurin debu, Anda korengen lagi nanti. Jadi biasanya airnya apa? Air yang dicampur debu di selain yang terakhir, yang pertama dan kedua. Dan debunya pun bukan satu cangkul Anda masukkan, bukan. Air satu bak, Anda kasih debu sesendok teh sudah cukup. Anda aduk, sudah berarti air berdebu. Anda guyur sekali, selesai, baru tinggal nambah 6 kali. Itu cara mensucikannya dari najis mughalladhah. Najis anjing itu adalah najis mughalladhah menurut jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Wallahu a'lam bissawab.